Mitra bisnis sebelum ini, Kwi Kian Gi telah mengulas adanya segelintir elit yang terang-terangan menyatakan bahwa berbagai kekacauan serta kekalutan dalam sistem politik serta ketatanegaraan Indonesia, termasuk dampaknya pada kesenjangan politik hingga ekonomi, yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah harga yang harus dibayar guna mempertahankan serta melanjutkan model demokrasi dan semangat liberalisasi yang telah dicapai Indonesia pasca reformasi dan amandemen konstitusi kita hingga 4 kali. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, Bapak telah menyebutkan model demokrasi yang serba bebas dan semangat liberalisasi jelas berdampak pada makin lebarnya jurang pemisah antara elit dan rakyat di level grassroots. Nah, mengapa ada elit-elit yang terus berupaya mempertahankannya? Apakah faktor kepentingan yang mendasarinya, Pak? Oh, lebih dari itu, rakus. Kerakusan yang tidak mengenal etika dan moral lagi. Lantas yang sebenarnya, apa yang menjadi akar masalah kita? Apakah melorotnya kualitas penegakan hukum atau merosotnya moral, Pak Kwi? Moral. Manusianya itu yang paling menentukan itu sudah hancur. Hukum itu, hukum kan dibikin-bikin. Kan kita saksikan sendiri ada undang-undang anti tobako yang satu artikel hilang gitu kan. Nah, apakah ini berarti sebaik apapun hukum dibuat, tapi jika moral pelaksananya rusak, pasti hasilnya adalah kerusakan, Pak? Iya, lalu hukumnya itu kan ditafsirkan yang secara sangat harafiah gitu kan. Yang aneh-aneh itu menafsirkannya. Misalnya dulu kan pernah ada urusan Pertamina membeli tanker yang besar sekali kan. Itu saya alami sendiri karena saya komisaris ketika itu memutuskan Bapak Yaki Hakim sebagai direktur utama mengatakan kami perlu beli itu karena kapal-kapal pengangkut minyak itu mafia gitu. Kita dipermainkan terus dengan harga, kita mesti punya sendiri. Putuslah beli pesen dari Korea, itu kan dibangunnya kan lama. Di tengah jalan dijual. Lah dijual itu apa motifnya? Kemudian yang bersangkutan diperiksa di Kejaksaan Agung berkali-kali, enggak dia apa-apakan. Katanya dia mengatakan untung. Loh iya untung, tapi keputusan waktu beli itu untuk apa? Kan untuk kebutuhan sendiri yang sangat mendesak, sekarang kalau dibuang lagi kebutuhannya apa motifnya? Kalau nggak korupsi gitu loh. Dan dikit-dikit mengatakan negara tidak dirugikan jadi tidak korup. Negara, oh banyak cara memperkaya diri tanpa merugikan negara, banyak sekali. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.